Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim melanjutkan pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, sampai pada pembahasan tentang qala Syekh Shalal Fauzan wa yurfa'u al-qabru 'anil ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburan dari batas rata-rata tanah qadra shibrin, satu jengkal ukuran setinggi satu jengkal, wa yakunu musanniman, hendaknya berbentuk seperti piramid, yakni menggunung seperti ini. Bukan kotak, tetapi seperti ini. Muhaddiban kahyati sinam. Muhaddiban seperti punuk unta. Dibikin seperti punuk unta. As-sinam. Tujuannya adalah yang pertama, litanzila anhu miyahu suyul. Dalam rangka agar supaya air hujan itu bisa secara otomatis air akan ke sampingnya, menghindari terkena banjir, menghindari terkena aliran air yang deras sehingga akan hilang kuburannya, maka ditinggikan. Wutudu alaihi asba, boleh diletakkan badannya batu, hasaba, hasab yakni batu. Wirash bil ma'i liyatamasaka turabuhu wa la yatatayyar, boleh air boleh untuk disiram dengan air tanahnya agar supaya tidak cepat sirna. Seperti kuburan di padang pasir, awalnya digunduk seperti itu. Ketika ini kering, tidak disiram dengan air supaya mengikat, itu akan cepat sirnanya, hilang. Yang kemudian akan rata kembali dengan tanah yang lainnya. Maka kata Syekh, boleh untuk disiram dengan air dalam rangka untuk supaya tanahnya itu mengikat. Bukan degan ijo. Bukan, degan ijo itu diminum sama kita aja enak. Beberapa orang dengan degan ijo dengan pemikiran yang mereka yakini bisa mengurangi apa? Siksa atau mungkin keyakinan yang lainnya. Ini diharamkan dikarenakan tidak ada sunnahnya. Yang pertama, orang yang menaruh gedang ijo itu berarti dia suudzon terhadap si mayit bahwa dia sedang disiksa. Dari mana dia tahu kalau si fulan ini lagi disiksa? Padahal itu adalah perkara apa? Ghaib. Yang kedua, itu tidak ada sunnahnya. Gedang ijo tidak ada sunahnya. Mungkin mereka mengkiaskan dengan pelepah kurma yang Nabi tancapkan yang masih basah. Bahkan ada yang lebih canggih. Bukan pelepah kurma yang masih basah yang kemungkinan kering. Ditanami pohon kamboja yang tidak pernah kering. Pengertiannya apa? Mereka menyangka Nabi pernah kami sampaikan ini sebelumnya? Masih ingat? Ya. Ditaruh oleh Nabi dua kuburan tersebut dengan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi mendoakan semoga Allah meringankan siksa keduanya malam yai basah selama pelepah kurma ini masih basah. Yani sebelum kering. Ini khususiah bagi Nabi saja. Dari mana kita tahu? Dikarenakan ini berkaitan dengan alam gaib. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang menjalankan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah para sahabat berpikir, mari kita ambil pelepah kurma yang banyak, tancapkan ke semua kuburan. Nggak seperti itu. Mungkin kalau kita yang melihat, pikiran kita mungkin kayak gitu. Suka bid'ah sih, Pak. Pola pikir orang yang tidak di atas sunnah, seperti itu. Tidak memahami ini khususnya bagi Nabi. Ya khususnya bagi Nabi. Begitulah ahli sunnah. Jangan kemudian ini khusus bagi Nabi. Engkau mengkira-kira dan mengada-ada dan menyangka. Kemudian dikiaskan dengan itu. Gedang apa? Gedang hijau. Apa? Kelapa hijau. Kalau gedang hijau beda ya Pak ya. Ngundang sinten Pak. Iblis ini gue Pak. Maka hadirin kaum muslimin rahimani rahim jami'an, jangan memiliki pemikiran yang di luar dari sunnah. Wal hikmatu fi raf'ihi bihadzal qadar. Qala Syekh Shalal Fauzan lanjutannya beliau mengatakan, dan hikmah diangkat kuburannya, maksudnya diangkat yakni tidak rata tetapi digunduk, ala qadri shibran. Shibr itu satu segini. Apa ini namanya Pak? Satu jengkal. Kalau ini dhira'an. Ini apa namanya? Hasa. Berarti seberan segini. Sekitar 15-20 cm. Kurang lebih. Digundukan seperti itu. Hikmahnya adalah liyu'lam annahu qabrun fala yudas. Untuk diketahui bahwa itu adalah makam. Itu adalah kuburan. Maka tidak boleh untuk dihinakan. Dihinakan yakni dengan cara apa? Menginjak-injaknya. Mendudukinya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Seorang yajlisu duduk fi jamratin min nar. Duduk di atas bara api. Yahriku thawbahu. Wa yahriku nafsahu. Yang bara api itu membakar bajunya. Atau bisa jadi membakar tubuh dia. Khairun lahu min ayyijla min ayyajli sa'da qabri. Itu lebih baik, kata Nabi, daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih bagi kaum muslimin. Tapi karena jarangnya diajarkan kepada kaum muslimin. Kalau kita lagi ngubur jenazah, banyak orang yang duduknya di mana? Di kijing. Ya, karena apa? Itu lebih bersih daripada tanah. Tidak taunya itu adalah sesuatu yang haram dalam agama kita. Kijingnya haram, duduk di atasnya juga haram. La tajlisu 'indal qabr. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Sesungguhnya seorang duduk di atas bara api yang membakar bajunya atau dirinya sendiri, ya sampai membakar kulitnya dia, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Itu diantara bentuk penghinaan terhadap kuburan. Atau melewatinya. Melewatinya yakni melompatinya. Menginjak-injak otomatis. Ini bentuk penghinaan. Ya. Atau melewatinya, melompatinya. Ini juga harus diperhatikan kalau kita mengiringi apa? Jenazah. Bila ba'sa biwad'i an-nasa'ibi 'ala tarfaihi li bayani hududihi. Tidak mengapa untuk ditaruh batu di dua ujungnya. Ujung di bagian kepala dan ujung di bagian kakinya, 'ala tarfaihi, untuk menjelaskan batasan kuburannya. Dalam rangka untuk diketahui bahwa itu adalah kuburan si fulan min ghairi ayyuktub 'alaiha, tanpa ditulis apapun padanya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau ditulis? Terdapat nas larangannya. Wala yuktaba 'alaiha, dan tidak diperbolehkan untuk ditulis padanya tulisan-tulisan. Maka apa yang kita lihat sekarang ini hal yang dilarang dalam agama kita. Cukup ditaruh padanya batu. Kalau seandainya bertahun-tahun kemudian lupa, hilang, batunya hilang, ininya hilang, terus bagaimana? Tidak mengapa. Yang namanya mendoakan itu tidak harus goleki kuburan di situ, kuburan orang anak seorang saya ditongani mani, hilang wis. Nah, bukan seperti itu ya kaum muslimin. Kuburan itu buat ganti ngubur orang. Lah kalau setiap kuburan ada kijingnya, ya penuh kuburan bang. Melebar, melebar, melebar, akhirnya sekabupaten kuburan tok. Itu problem yang akan muncul ketika di semen, ketika di kijing, orang akan memakamkan susah. Ini dia. Maka itu pelanggaran syariat yang menimbulkan problematika yang setelahnya. Tetapi kalau dikasih batu depannya dan belakangnya, dan engkau berziarah ke situ, engkau mendoakan kebaikan di situ atau di luar situ, sampai kepada si mayit. Kalau seadanya kok hilang, atau mungkin lupa, bisa lupa tidak pak terhadap yang sudah mati? Sudah lupa pak. Apalagi buyute, buyute ketemu biorabak di kuburannya orang ngerti. Ya. Itu semua kaum muslimin hal yang tidak mengapa dalam syariat. Tidak harus kuburan itu di apa betul-betul dijaga, dirawat supaya tidak boleh dibongkar atau diganti dengan jenazah lain. Tidak seperti itu. Bisa difahami hadirin. Sebagaimana kita melihat di kuburan Baqi. Kuburan Baqi dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mayoritasnya banyak sekali yang dikuburkan di kuburan Baqi. Dari zaman dulu sampai hari ini masih banyak orang yang ditanam di situ, dikubur di situ. Kira-kira bahasa kitanya tumpang tindih napa mboten, Bang? Tumpang tindih. Dan dulu yang namanya Baqi, Baqil Gharqad itu rendah, lebih rendah daripada Masjid Nabawi. Posisinya Masjid Nabawi di atas, Gharqad itu Baqil Gharqad itu di bawah. Nazalna ila Baqil Gharqad. Kita turun ke Baqi Al-Gharqad bersama Nabi. Posisinya dulu di bawah. Tapi sekarang ini posisi kuburan Baqi di mana? Di atas. Kenapa demikian? Apa ada pengurugan? Bukan. Pemakaman dari zaman dulu sampai hari ini. Terus bertambah, terus bertambah. Kalau seandainya itu di kijing, oh kebek-bek pak. Tumpang tindih kijing. Alhamdulillah itu dilarang dalam agama kita. Sehingga problem itu tidak terjadi. Kemudian saya mengatakan di sini, wastahabu idza furiga min dab min dafnihi ayyakifal muslimun ala qabrihi wa ayyad'u lahu wa yastaghfiru lahu. Dan setelah selesai ditimbun dengan tanah, maka kaum muslimun disunahkan untuk berdiri. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayyakifal muslimun berdiri. Di beberapa praktek Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau berdiri, maka para sahabat pun berdiri. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam duduk, sebagaimana dalam hadis Barra bin Asif, maka para sahabat pun ikut duduk. Nah, dalam kesempatan ini saya mengatakan, hendaknya kaum muslimun setelah selesai pemakaman itu, mendoakan kebaikan bagi si mayit yang dikuburkan di tempat tersebut, dan memintakan ampun serta memohonkan kekokohan agar si mayit tersebut mampu menjawab tiga pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha min dafnil mayit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiri. Waqafa. Berdiri di sampingnya. Waqala. Kemudian beliau mengatakan. Istaghfiru li akhikum. mohonkanlah ampunan bagi saudaramu ini. Was'alu lahu tathbita, dan mohonkanlah baginya kekokohan. Fa innahu al'an yus'al, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanyai. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ditalkin. Kalau ditanyai, siapa Rabbmu? Jawablah ini. Ada beberapa orang yang mentalkin dalam keadaan sudah dikubur. Tidak ada manfaatnya, kaum muslimin. Manfaat itu ketika seorang sebelum sakaratul maut mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah. Bukan setelah mati kemudian ditalkin. Tetapi mereka salah faham dengan hadis Nabi. Nabi mengucapkan dalam sebuah hadis yang sahih, Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Terjemahan secara kata, itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Laqinu mautakum, talkinlah orang-orang yang telah mati. Maut, yakni orang yang telah mati di antara kalian. Hadirin kaum muslimin, banyak orang yang salah paham dengan hadis ini. Ditalkin setelah mati, tidak ada fungsinya. Maka lafaz ini, wahai kaum muslimin, harus difahami dengan prakteknya Nabi. Kapan Nabi mentalkin Abu Talib? Setelah matinya Abu Talib atau sebelum mati? Sebelum mati. Nabi datang, Abu Talib, siapa Abu Talib? Pamannya Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau datang di akhir hayatnya Abu Talib. Dalam keadaan sakit keras. Rasulullah datang mengajaknya. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha indallah. Uhaju biha laka indallah. Satu kalimat ini, kalau engkau mengucapkannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan dibahas itu masuk dalam al-jannah. Kalau dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Di sini Nabi prakteknya mentalkin Abu Talib dalam keadaan Abu Talib masih paham kata-kata, mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kalau seandainya mengatakan la ilaha illallah itu paham dengan konsekuensinya. Begitu ya kaum muslimin, di sini mengerti? Kenapa? Karena Abu Talib di waktu itu tergoda oleh ucapannya Abu Lahab atau Abu Jahal. Dia mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah sekarang ini engkau sudah benci kepada agama bapakmu, yakni Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci kepada agama nenek moyangmu? Ternyata Allah takdirkan, wa kana mata ala syirkin ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib matinya di atas keyakinannya Abdul Muttalib. Mati ala syirkin. Ini makna hadis, praktek hadis Nabi yang tadi saya sebutkan. Talkinlah orang yang telah mati di antara kalian. Prakteknya adalah sebelum apa? Mati. Dan juga kaum muslimin, seorang kalau sudah sakaratul maut, oh, seperti itu. Dan begitulah sakaratul maut. Oh, sudah pernah lihat? Nanti akan ngalami juga, Pak. Insya Allah. Pada waktunya masing-masing. Sakaratul maut mengerikan. Sudah tidak bisa lagi diterima apapun kalau sudah datangnya namanya sakaratul maut. Innallaha yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yughayyiru. Hadis yang hasan, hasan syah, di Hasan Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar. Allah Subhanahu wa taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi." Allah menerima taubat seorang hamba kapan batas akhirannya? Sebelum yughargir, sebelum dia sakaratul maut. Ya, ini kalau ditalkin setelah mati, gak ada fungsinya. Apakah mungkin setelah dia mati, aku tobatlah. Wong wis mati kok mau tobat. La ilaha illallah. Wis mati, bisa apa, Pak? Apa mungkin ada orang mati bicara? Wong mati obah, metini bocah, Pak. Apa menikah ngantek ngomong, jeluk duit maning, Pak? Geger. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani warahim jami'an, kita beragama sesuai dengan sunnah, bukan dengan perasaan kita. Apalagi setelah mati ditalkin dengan model tadi. Apabila engkau ditanyai, siapa Rabbmu? Maka jawablah, saya pernah ke Dharma Syafal dulu kala, sangat sudah lampau, ikut dalam pemakaman seorang jenazah. Di antara tokohnya mereka maju dan melakukan itu lama sekali. Ada sekian lama, durasinya lama. Itu semuanya tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya kalimat ini saja. Dan Nabi ketika mengucapkan, Istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tathbita, fa'innahu al'an yus'al. Ini hadis dari sahabat Utsman bin Affan, dari teman Muslim. Nanti dicek kembali. Mintakanlah ampun oleh kalian bagi saudaramu ini, dan mintakanlah supaya dia kok. Karena dia sekarang ini ditanya. Tidak kemudian Nabi mengangkat tangan kemudian berdoa panjang dan diamin oleh sahabat-sahabatnya. Tidak seperti itu prakteknya kaum muslimin. Kalau seandainya prakteknya seperti itu, Nabi berdoa dengan doa yang panjang, kemudian para sahabat yang hadir dan pemakaman itu mengamini, amin, amin, amin, amin. Kemudian ditutup Al-Fatihah. Umpamanya pun, kalau seandainya ada yang seperti itu, tentu ada satu riwayat yang panjang secara urut. Karena apa? Pemakaman di zaman Nabi itu bukan hanya sekali kejadiannya. Berulang kali. Beliau memakamkan istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Beliau memakamkan putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Beliau memakamkan paman beliau. Beliau memakamkan Hamzah. Beliau memakamkan berbagai macam sahabat. Syuhada 70 orang atau 75 orang. Syuhada ini Badr. Tidak pernah terlafadzkan satu doa urut yang diamini. Bisa dipahami hadirin? Yang kemudian dibaca dengan keras. Prakteknya bagaimana? Prakteknya sesuai dengan perintah. Istighfiru li akhik. Mintakan ampun. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bisa dengan doa yang sudah lewat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, cukup. Antum bisanya seperti itu, lakukan seperti itu. Itu sudah memenuhi apa yang disarankan oleh Nabi. Allahumma thabbithu biqali thabit. Allahumma thabbithu biqali thabit. Allahumma thabbithu biqali thabit. Artinya, ya Allah kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh. Tiga kali belum menyebutkan hadis ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dalam hal ini kita melakukan sesuai dengan yang apa? Yang sunnah. Adapun yang tidak sunnah, maka kita tidak melakukannya. Wa amma kemudian beliau mengatakan, wa amma qira'atu syai'in minal Qur'an 'indal qabri fa in hadza bid'atun. Adapun membaca sesuatu dari Al-Qur'an, yakni surat apa saja, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang lainnya, indal qabri, di samping kuburan, fahada bid'atun, maka ini adalah bid'ah. Ini adalah apa? bid'ah liannahu lam yaf'alhu Rasulullah wala sahabatuhu al-kiram wa kullu bid'atin dhalalatun, dikarenakan perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya pun tidak pernah melakukan hal itu. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau membaca Al-Qur'an di samping kuburan itu adalah sesuatu amalan yang baik, maka tentu Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan kebaikan itu. Bisa dipahami hadirin? Sekali lagi kaum muslimin, kita beragama dengan nas, dengan wahyu. Agama ini milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Aturannya siapa yang membuat? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita menyampaikan, di antara aturannya adalah tidak ada syariat membaca Al-Quran inda qabrin, di samping kuburan. Loh, apa harus ada dalilnya? Kan sekedar membaca Quran. Bukankah membaca Quran itu ada dalil umum? Kadangkala muncul syubhat seperti itu. Apa letak jeleknya? Tom baca Quran. Tom baca Quran itu sendiri ibadah. Apakah harus ada dalil? Terlebih dahulu, bolehnya membaca Quran di kuburan baru kemudian kita mengamalkannya? Kalau enggak ada dalil berarti kita enggak boleh mengamalkannya. Padahal ada dalil umum. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya adalah kaidah yang berulang kali kami sampaikan, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Di antara konsekuensi kandungan yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa di antaranya? Ada lima. Di antaranya alla yu'badallahu, tidak boleh Allah diibadai kecuali dengan yang disyariatkan, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malah justru kamu yang melakukan membaca Al-Quran di samping kuburan, ini dituntut mendatangkan dalil. Ketika tidak ada, maka Anda berarti melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sesuatu yang tidak disyariatkan itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Bisa dipahami hadirin? Hukum asal. Kita ingatkan kembali ilmu yang sudah lampau. Ada dua hukum asal. Hukum asal dalam urusan duniawiyah dan hukum asal dalam urusan diniyah. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa, saya persilakan pulang kasih, Pak. Kalau saya yang menjawab, nanti saya pulang kasih berarti, Pak. Hukum asal duniawiyah halal. Bahasa lainnya mubah. Boleh. Duniawiyah. Yang tidak ada kaitannya dengan urusan dinia, tidak mengatasnamakan urusan agama. Itu murni duniawiyah, murni duniawiyah. Makanan, minuman, duniawiyah. Bentuk rumah, tinggi pendeknya rumah, pakai semen atau pakai tanah atau pakai silakan. Mau pakai motor, kendaraan apa, merek apa. Duniawiyah, hukum asalnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Misal contoh seperti makanan, tatkala ada dalil menyebutkan itu haram, maka haram. Misal seperti khinzir, nas yang jelas, haram berarti. Kalau tidak ada nas yang mengharamkannya, maka hukum asalnya apa? Halal. Sehingga jangan Anda memberatkan diri. Saya akan bertanya pada setiap apa yang saya makan. Ini halal apa Anda? Kalau ini halal, mana dalilnya? Mau makan telur, halal enggak? Tanya sama bakul, he. Pak, ana dalili mboten. Suara satu kunduk bae, Pak. Mumet jenengan. Karena memang tidak diperkenankan kita untuk bertanya tentang hal itu. Kalau urusan dinia, urusan agama, hukum asalnya apa? Haram. Kamu mengatakan ini bagian agama. Oh sebentar. Haram kamu mengatakan itu. Sampai adanya contoh dari Nabi. Nas Al-Quran atau Nas Sunnah. Dan praktek yang Nabi lakukan di zaman beliau dengan para sahabat. Sampai ada itu. Kalau ada itu lakukan. Kalau tidak ada itu jangan kamu lakukan. Hukumnya haram. Saya mau melakukan ini. Tapi enggak ada dalam sunnah Nabi. Haram hukumnya. Loh kok haram? Padahal ini kan niatnya ibadah. Walaupun niatnya ibadah. Tetapi hal ini bukan syariat Allah. Dan Anda katakan ini bagian dari agama. Anda telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ahlul bid'ah itu di antara dosa besar mereka adalah apa? Al-kadhibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Mereka mengatakan ini adalah syariat Allah. Ini baik, lakukan. Padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Dan ini satu pembahasan tersendiri. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sehingga hati-hati wahai kaum muslimin. Membaca Al-Quran. Ibadah. Hadis umum, hadis khusus. Banyak berbicara tentang Al-Quran. Tetapi kalau membacanya di samping kuburan. Fahada bid'atun. Ini bid'ah. Walhamdulillah kita mendapatkan ilmu ini. Ilmu sunnah. Bisa memahami hal ini bid'ah. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak terima. Untuk mengatakan hal itu bid'ah itu enggak berani mereka. Bahkan marah kalau dikatakan itu hal yang bid'ah. Marah-marah. Ketika mendengar penjelasan bahwa membaca Al-Quran di samping kuburan adalah bid'ah. Mereka marah-marah enggak bisa faham. Kalau itu adalah hal yang bid'ah. Kalau itu adalah hal dolalah. Enggak bisa paham. Walaupun dijelaskan kaya apa urutnya. Enggak bisa paham. Itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa? Hidayah kepada dia untuk memahaminya. Saya pernah dialog sama mereka itu. Setahu saya alhamdulillah insyaallah sudah saya jelaskan. Tapi tetap saja. Tetap saja. Tidak bisa menerima keterangan kita. Yang ada adalah penolakan dan pengingkaran. Adanya ta'assub, fanatik. Adanya taklid. Yang pada ujungnya sekwak-kwak-kwakulah. Terek-terek. Gak bisa paham dia. Bahasa lainnya gagal. Paham. Kasihan. Padahal penjelasannya insyaAllah. Setahu saya urut. Mudah dan gampang. Bahkan ada di antara mereka pengalaman saya. Dan ini orang yang sudah meninggal. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dialog. Cara tentang ibadah. Sampai dia gak bisa ngomong kecuali. Leres mas. Ini pancen bid'ah. Diakui. Diakui itu bid'ah. Leres mas. Ini bid'ah pancen. Ini racikan guruku. Tahu itu bikinan gurunya. Siapa? Saya tanya siapa yang menyusun ini. Siapa yang meletakkan ini nomor pertama. Nomor kedua. Nomor ketiga. Dibaca tiga kali. Dibaca tiga kali. Setelah ini. Siapa yang membuat ini? Dia bisa jawab. Dia seorang terpelajar. Punya akademi. Tapi jumud. Otaknya tidak bisa memahami kalimat. Yang adanya taklid. Walaupun dia sudah mengakui adalah bid'ah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dia pegangi dan dia bela. Yang pada ujungnya. Wiskwakwakwakulah. Karena sudah tidak memiliki apa? Hujjah. Enggak punya hujjah. Kasihan. Allah takdirkan sudah mati. Ya, Muslim. Kita tidak berani apa? Mengkafirkan. Tetapi itulah syaitan la'antul alaih yang menghalangi pemahaman yang hak masuk pada mereka. Syaitan dari bangsa manusia yang selalu mencekoki dia atau dicekoki pak. Dicekoki tidak mesti dengan narkoba. Dengan pemahaman yang sesat. Bid'ah-bid'ah orang apa-apa sih penting ibadah. Diterima oleh orangnya kan terserah sinang duhur. Jawabnya beribun pak. Aja melu-melu sih kayak kakak yang bid'ah-bid'ah. Oh mikir-mikir bid'ah malah orang ibadah. Umat Di antara syubhatnya, nak kowe melu kaeng ben matine kayak kucing. Dikubur tok orang yang selamati dan sebagainya. Ah, rusak sudah pokoknya. Tidak bisa di Allah takdirkan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Kasihan. Ya. Walhamdulillah memberikan kepada kita al-hidayah. Kemudian yang berikutnya, wa yuhram. Atau sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan? Ada 1, 2. Emang loh. Jadi dilepas ikatannya dan tidak dilepas. Jawabannya adalah Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Ahkam Jenais. Itu amrun wasi'un. Urusan yang luas. Urusan yang luas. Yani dilepas boleh, tidak dilepas juga tidak mengapa. Jangan punya pikiran, harus dilepas. Ya, orang udah dipocong. Itu salah. Kalau seandainya itu rumor ada di masyarakatmu, sudah ikuti. Jangan timbulkan fitnah. Mereka jahil. Ini perkara yang lapang. Kita jangan ngotot. Tahu ngotot pak? Ngotot begitu. Jangan. Ini urusan luas. Boleh dibuka, boleh buka. Mana? Atas atau bawah? Silakan. Syekh Al-Bin mengatakan buka tidak mengapa. Mau ditempelkan, mau tidak, silakan. Yang penting mayatnya disambingkan ke arah kiblat. Diiringkan. Sudah dibahas diiringkan belum? Kemarin? Sudah ya. Diiringkan ke arah kiblat. Luas urusannya. Jangan kita ngotot. Karena dulu pernah terjadi. Tahun berapa? Di sebuah daerah yang qadar masyafal. Kemudian kita tidak boleh lagi ngaji itu. Ada ikhwan kita yang ngotot. Family dia ngotot tidak mau dicopot. Rumornya jadi pocong. Akhirnya memaksa untuk digali lagi dan dilepas kain. Akhirnya dia pun kalah. Karena masyarakat yang menuntut. Ini madorot yang seperti ini. Padahal urusannya apa? Mas, tidak harus begini, tidak harus begini. Dua-duanya boleh. Begitu. Adapun tausiah setelahnya kaum muslimin. Sebenarnya bukan tausiah. Yang dimaukan oleh kita ketika pelaksanaan selesai pemakaman. Itu pemakaman tidak kemudian langsung tinggal prung begitu. Tetapi memberitahukan kepada halayak ramai bahwa ini alhamdulillah sudah selesai. Maka kita sekarang mendoakannya. Adapun kalau tausiah ceramah lah tidak ada. Itu bukan sebuah syariat. Kita hanya sedang mengingatkan, mari kita mendoakannya. Dan doa yang kita ucapkan adalah hadis tadi. Istaghfiru li ahikum. Was'alul tathbita fainul an yus'al. Maka silakan berdoa masing-masing. Selesai, bubar. Tidak kemudian di situ berdiri lama. Bukan. Enggak ada kayak gitu. Ada yang lainnya? Ya sudah ada. Sana dulu apa gini? Gini dulu ya. Ya betul. Orang itu mulai sakaratul maut. Itu tidak diketahui kapannya. Maka kalau orang itu sudah, mamanya dokter memvonis, ini tinggal nunggu. Ya sudah. Si mayit dikasih tahu. Kasihan kalau tidak kasih tahu. Tidak apa-apa. Kamu kena kanker, atau kamu ini parah, dokter sudah menyerah. Sebentar lagi kamu mati. Mungkin drop ya Pak ya. Tetapi dengan bahasa yang halus untuk dia siap. Orang mukmin kalau dia punya ilmu siap. Kalau diberitahu malah syukur alhamdulillah saya dikasih tahu. Saya supaya Pak zikir pagi sorenya dijaga. Zikirnya mumpung ini entah berapa hari lagi dokter enggak memutuskan. Bisa 2-3 hari lagi umurmu. Manfaatkan tasbih takbir. Dia sendirinya enggak perlu ditalkin sudah la ilaha illallah sendiri Pak. Kalau dia mukmin enggak takut Pak mati. Tapi kalau dia tidak berilmu, karep mati, oh bum, bingung. Ketibakan orang kenapa? Kayak kesetrumnya. Ini dia. Ya pelan-pelan sih tahunya, pelan-pelan. Karena kadangkala kalau tidak segera diberitahukan, tiba-tiba koma, cep, koma. Kalau sudah koma, tidak ada lagi kesadaran. Koma itu berarti apa? Hilang akal. Kalau sudah hilang akal, tidak ada apapun bagi dia. Hilang akal, tidak ada talqin, tidak ada tasbih, tidak ada takbir. Tidak ada istighfar. Terlambat. Kasihan. Saya pikir masih sehat, wis koma, dujan kepriwe. Apakah bisa sadar lagi? Kalau bisa sadar, alhamdulillah. Kalau enggak, koma itu adalah awal dari apa? Kematiannya. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah bunyi? Sudah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Besok lagi insyaAllah. Mudah-mudahan saya bisa datang untuk bisa menjawab pertanyaan. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.